Karena cinta ini kau subawa, saat tahan rindu terada lagi tawa. Kau jauh di sana, seharus bagaimana? Karena rindu saya ingin bertemu, saya di sini setia dan menunggu. Saya tak mampu, sayang terasa rapuh, ingin kau hadir lagi seperti dulu. Kembalilah sayang, kembalilah sayang. Dalam hati saya tak bisa tenang, karena rindu satra mampu tahan. Wow, wow. Sa berharap agar kau ia akan kembali, kau jauh dari sa itu yang sa sesali. Tiap hari saya menunggu kau di sini, sayang saya ingin kau ada dan kau temani. Tiap menit tiap detik saya tahan rindu, karena hanya kau setiap saat yang saya tunggu. Apabila matahari kan terbenam, mulai berbisik pertanda hati takkan tenang. Hati bertanya kapan kau akan kembali seperti yang dulu lagi selalu ada di sisi. Karena saya rindu terlalu lama menunggu setiap saat kau jauh dan hati terasa galau. Tolong berikan jawaban yang pasti, jangan bikin penantian tak berarti. Karena susah tahan rindu setengah mati, dan saya harap agar kau akan mengerti. Selama ini karena sama nanti. Rindu saya ingin bertemu, saya di sini setia dan menunggu. Saya tak mampu, sayang terasa rapuh, ingin kau hadir lagi seperti dulu. Kembalilah sayang, kembalilah sayang. Dalam hati saya tak bisa tenang, karena rindu satra mampu tahan. Karena cinta ini kau subawa, saya tahan rindu terada lagi tawa. Kau jauh di sana, saya harus bagaimana? Karena rindu saya ingin bertemu, saya di setia dan menunggu. Saya tak mampu, sayang terasa rapuh, ingin kau hadir lagi seperti dulu. Kembalilah sayang, kembalilah sayang. Dalam hati saya tak bisa tenang, karena rindu saya tak mampu tahan.